Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, kesehatan lahir dan batin. Selawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita bagaimana menjadi manusia bahagia dunia akhirat. Alhamdulillah, pada hari ini kita terus mengkaji satu hari satu ayat. Terima kasih kita kepada RRI yang telah mengudarakan acara kita ini. Semoga menjadi amal jariah bagi siapa saja yang terlibat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, qaum fir'auna ala yattaqun, yaitu kaum Fir'aun, mengapa mereka tidak bertakwa. Pendengar yang dirahmati Allah, ayat 11 ini tentu saja terkait erat dengan ayat 10. Izna wa izna darabbuka Musa aniktil qaumaz zalimin, ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu, kaum Firaun. Kaum yang zalim itu adalah kaum Firaun. Ala yattaqun, tidakkah mereka bertakwa. Pendengar yang dimuliakan Allah, pesan yang diinginkan di ayat 11 ini adalah pesan kasih sayang. Allah mengajak Nabi Musa untuk berdakwah kepada kaum Fir'aun, dan ini juga ajakan bagi para da'i. Allah mengajak para da'i untuk mendatangi kaum yang zalim untuk menyampaikan pesan kasih sayang berupa takwa. Artinya, pandai-pandailah berterima kasih. Pesan kasih sayang itu, bertakwalah karena Anda telah diberi banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbaktilah kepada orang tua karena orang tua telah mendidik dan membesarkan Anda. Begitulah pesan dari ala yattaqun. Allah mengatakan, tidakkah Anda pandai bersyukur? Tidakkah Anda mau bertakwa? Tidakkah Anda mau berterima kasih kepada zat yang telah memberikan kepada Anda begitu mahalnya? Manusia pernah menghitung udara yang kita hirup setiap bulannya tidak lebih dari 5 miliar rupiah yang harus kita bayar. Jadi gaji yang kita dapat dari kerjaan kita dimanapun per bulan itu tidak seberapa dengan kalau kita harus membeli oksigen per botol, per galon, per tabung, yang kalau dihitung jumlahnya dalam sebulan kita sudah harus menghabiskan 5 miliar. Maka Allah dengan kasih sayangnya mengatakan kepada kita, bersyukurlah, berbuat baiklah, berpikir positiflah terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga musibah yang kecil itu jangan Anda perbesar. Musibah yang kecil yang Allah berikan itu wujud kasih sayangnya, bukan berarti Allah benci kepada kita. Sebenarnya ketika kita hidup, semua kita telah mendapatkan 5 miliar baru dari udara yang kita hirup. Belum lagi darah yang mengalir. Kalau misalnya kita harus beli donor darah, satu tabung kecil, satu kantong kecil itu berapa? Nah, ini semua adalah gambaran pesan-pesan cinta yang disampaikan Allah melalui Nabi Musa. Dan ini juga pesan-pesan yang kita ketok tularkan di RRI ini bagi para pendengar yang kita sayangi, dan juga bagi kami juga yang ada di studio ini. Ada Ustadz Fadli dan ada Ustadz Syamu akan melanjutkan ayat tentang semangat menebarkan kasih sayang, semangat mengingatkan untuk bertakwa, semangat mengingatkan untuk mencintai sesama. Tempel, silakan. Baik, terima kasih Ustadz Zainal. Kita melihat dalam gambaran hari ini, sesungguhnya manusia harus senantiasa bertakwa. Memang kalau kita lihat dalam kehidupan keseharian, manusia senantiasa sangat lupa untuk bagaimana ia mampu melakukan perilaku takwa. Para pendengar RRI rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat 11 ini yang mengatakan mereka tidak bertakwa, sesungguhnya ini menegur hati kita agar senantiasa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mampu menyadari diri kita bahwasanya Nilai pendidikan yang dikatakan di sini dengan arti takwa adalah kita harus mampu menghadirkan sejumlah keinginan-keinginan yang dimaksud dengan takwa ini. Artinya, dalam kehidupan keseharian, kita harus mampu mendekatkan diri kita kepada ketakwaan. Ingatlah, dalam kondisi ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kemukakan, kita harus bertakwa dalam kondisi sebelum kita mendekati kematian. Artinya, kematian yang senantiasa menghampiri kita dalam suasana yang tidak memenuhi undangan, itu akan menjadikan kita sebuah yang berhati-hati. Sehingga kalau dalam keseharian kita ingin berbuat, maka kita harus berbuat baik dengan kondisi ketakwaan, agar kiranya Allah yang senantiasa tidak diduga-duga untuk memanggil kita di alam sana, maka kita dalam keseharian harus senantiasa bertakwa. Ittaqullah haqqa tuqatihi. Jadi artinya kita harus mampu bertakwa dalam kondisi keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ustaz Paldi yang kemarikan. Sahabat inspiratif, ayat ke-11 dari surah Asy-Syu'ara ada dua hal pokok sebenarnya yang menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah bagaimana Al-Quran yang sering kita paparkan 3/4 adalah bicara tentang kisah. Dan kisah tentang Firaun adalah kisah yang diulang-ulang. Learning by example, belajar dari sebuah contoh. Bukankah Firaun sebagai bukti sejarah yang fisiknya saat ini muminya memang masih ada dan bisa kita lihat sebagai bukti janji Tuhan itu adalah benar. Janji Allah itu adalah hak. Innal haqqa min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka dikatakan kaum Fir'aun ala yattaqun, yaitu kaum Fir'aun mengapa mereka tidak bertakwa. Ini menjadi pertanyaan sebagai contoh. Sehebat Fir'aun saja yang kemudian di surah An-Nazi'at sampai pada tingkatan fakazzaba wa'asa, Fir'aun mendustakan dakwah Musa, mendurhakai perintah Allah, summa adbara yas'a, kemudian dia berpaling dari bimbingan Allah. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun sudah pada tingkatan mengumpulkan para pembesar-pembesar, kemudian menyuruh dan berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi, dengan menantang Musa. Ini adalah sebuah pembelajaran yang sebenarnya, jikalau kita jadikan mukjizat Al-Quran sebagai keajaiban dalam hidup kita, pertanyaannya saat ini, siapa pembesar-pembesar di muka bumi ini yang stratanya, levelnya sampai setingkat Firaun? Insya Allah sampai detik ini, sekejam apapun seorang pemimpin otoriter tidak sampai tingkatan mengakui dirinya adalah Tuhan. Itu saja binasa. Al-Quran mengatakan binasa dan hancur. Bagaimana Fir'aun dalam sejarahnya binasa, dan saat ini fisiknya juga biasa kita lihat kebinasaan itu. Itu yang pertama. Hal yang paling pokok, bagaimana kita belajar dari sebuah sejarah yang besar tercatat dalam kitab yang penuh dengan keajaiban yaitu Al-Quran. Kita dibawa ke belakang dalam hitungan ribuan tahun yang silam tentang bagaimana kedurhakaan seorang Firaun, kenapa tidak bertakwa. Yang kedua yang penting adalah, apakah kita sudah mempunyai embrio-embrio potensi-potensi Firaun-Firaun kecil sehingga berani bilang berpaling dari panggilan dakwah, berpaling dari seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali pada jalan takwanya. Bukankah setiap minggu khatib Jumat sebagai kewajiban dalam khutbah Jumat menyeru kepada takwa? Ini adalah sebuah langkah untuk mengingatkan kita kembali, ayo bertakwa, ayo bertakwa, ayo bertakwa. Ketika misalnya kita ternyata sampai saat ini ketakwaan yang masih bermasalah, sholat yang masih bermasalah, ibadah yang masih bermasalah, jangan-jangan itu adalah potensi Fir'aun yang kecil dan mungkin nanti bisa membesar dalam diri kita. Begitu diajak hayya 'alas shalah, ayo sholat, hayya 'alal falah, ayo kita menuju kemenangan. Kadang subuh kita diajak as-shalatu khairu minan naum, bahwa sholat lebih baik dibanding tidur. Tetapi berpuluh-puluh tahun ada orang yang tidak sholat. Subhanallah, kena panggilan ini kalau di sehari ada 5 kali panggilan, ada 20 tahun dia tidak pernah sholat, misalnya 10 tahun tidak pernah sholat, misalnya, bayangkan bagaimana dia berpaling dari panggilan ketakwaan itu. Jadi ada dua pokok. Pertama, kita harus belajar dari kisah yang hebat dan faktanya sampai saat ini masih ada buktinya Fir'aun secara fisik. Yang kedua adalah bagaimana kita menghindar, jangan sampai kita menjadi bagian dari potensi-potensi Fir'aun-Fir'aun kecil. Ya, terima kasih Ustadz Syamu dan Ustadz Fadli. Dapat kita ambil kesimpulan di pertemuan kita yang berbahagia ini, bahwa takwa itu bukan beban. Takwa adalah sumber kebahagiaan. Takwa bukti bahwa kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembimbing, pelindung dalam kehidupan ini. Inspirasi dari tafsir dari ayat ini tertulis, iman dan takwa membuat manusia bahagia. Sayang sekali jika hidup sekali ini tidak dihiasi dengan iman dan takwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.